Semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kali ini kita mengawali pembahasan fikih mazhab Syafi'i yang baru lagi, matan al-ghaya wa takrib. Walaupun ini sudah pernah saya bahas di masjid ini, namun waktu itu cuma matan saja. Sekarang kita bahas penjelasan dari pakar Syafi'i zaman ini, yaitu Syekh Mustafa Al-Bughah, Dr. Mustafa Dib Al-Bughah, dengan beberapa penulis yang lainnya yang menyusun kitab tersebut. Kita lihat ada dua ini ya. Kalau versi matannya, matan itu artinya cuma teks ringkasnya saja di buku ini. Ini buku matan Abi Syuja, yang antum pegang itu matan Abi Syuja. Terus yang versi lengkapnya itu ada di buku tebal ini, kalau terjemahan. Kalau aslinya ini bahasa Arabnya, namanya At-Tazhib. Ya, namanya At-Tazhib. Keunggulan kitab ini apa? Yang tadi yang cuma ringkas tertulis di sini itu disertai dalil-dalil. Ya, jadi dalil-dalil Al-Qur'annya ada atau hadisnya ada disebutkan nanti oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bughah. Sehingga kita tahu ibadah itu dengan dalil. Sehingga kita tahu ibadah tersebut dibangun dengan dalil. Dan ingat, yang ini yang ditulis oleh Al-Qadi Abu Syuja, ya, biasa dikenal di pondok pesantren tradisional, itu namanya Matan Abi Syuja. Ini buku ringkasnya, ini sudah super lengkap dalam bahas fikih, walaupun kecil kayak gini. Ya, dia akan bahas dengan ringkas, poin demi poin. Kemudian penjelasannya nanti kita lihat di At-Tazhib. Jadi antum punya ini sebenarnya sudah cukup. Kalau mau bahasan lengkapnya, ya beli yang tebal seperti ini. Azan dulu. Baik, sekarang kita lihat perkataan dari Mustafa Al-Bugaw dulu. Nanti baru saya buka buku kecil ini. Dibaca tadi, ada mukaddimahnya, saya potong mukaddimahnya. Monggo. Allah Ta'ala menganugerahkan banyak sekali karunia-Nya kepada saya. Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk menggarap pekerjaan ini. Setelah bertanya-tanya kepada para guru saya dalam bidang fikih khususnya dan ilmu-ilmu syariah umumnya, mereka merasa bahagia dan menolong saya untuk mengerjakannya. Tugas saya hanyalah menyebutkan dalil-dalil nahwi dari Alkitab, Al-Sunnah dan antar sahabat. Sedikit saja saya sertakan takwilat, takwiyat, penyebabnya secara logika dan istidlalat, qiyasiyah atau analogi, walaupun kadang-kadang saya juga menyebutkannya. Biasanya saya berpegang pada dalil-dalil yang ada dalam kitab-kitab madhab, kecuali jika saya mendapatkan dalil yang lebih kuat dan lebih jelas, maka saya mengambilnya dan menyebutkannya. Taib, lihat. Jadi beliau dalam kitab At-Tazhib nanti sebutkan dalil-dalil dari Alkitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan juga asar para sahabat. Dan nanti dalil-dalil ini biasa digunakan oleh ulama mazhab. Ya, maka beliau sebutkan dalil-dalil semacam itu. Terus. Saya menekankan kepada diri sendiri untuk melihat dalil-dalil ini pada referensi sebenarnya sebisa mungkin. Khususnya kitab-kitab hadis, agar saya bisa menukil nasnya. Menuliskan nomornya jika ada atau halaman dan juz yang memuat hadis tersebut. Sedikit sekali saya bersandar pada kitab lainnya dalam mentahrij hadis. Adapun ayat-ayat, maka saya menyebutkan nomor dan suratnya. Kemudian saya menjelaskan kata-kata asing yang terdapat dalam nas sehingga mudah memahaminya dan mudah dan menjadi jelas inti darinya. Kadang-kadang saya memberanikan diri untuk menjelaskan lafaz-lafaz matannya atau menyebutkan pengertian-pengertian jika dibutuhkan. Jika tidak selalu melakukannya karena tujuan, saya tidak selalu melakukannya karena tujuan saya bukan untuk mencerah kitab ini. Cerah-cerah kitab ini sangat banyak sekali. Jika mendapatkan pendapat yang lemah dalam mata, saya akan menjelaskan pendapat paling benar dan paling kuat berdasarkan kitab-kitab penggalan Al-Haq. Kadang-kadang saya menunjukkan referensinya dan kadang-kadang tidak juga. Dan tidak lupa juga sesekali saya menyertakan hukum-hukum tertentu atau menyebutkan faedah-faedah tertentu agar manfaatnya lebih sempurna dan Allah Ta'ala melimpahkan pahala dan balasannya. Taib, ya, dari sini perkataan beliau menunjukkan beliau mau berpegang dengan dalil. Kalau ada yang lemah, beliau jelaskan mana pendapat mazhab yang lebih kuat dalam masalah ini. Berarti beliau tidak fanatik dengan matan Abi Syuja nantinya. Jadi penulisnya nanti namanya Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Ya, kalau enggak salah sekarang sudah profesor. Ya, karena di buku saya dia al-ustadz. Al-ustadz itu kalau istilah Arabnya itu profesor. Kalau istilah Indonesia, ya biasa-biasa saja. Kalau istilah Arab itu profesor. Sama dengan jenjang akademis juga demikian. Doktor ya doktor, kalau sudah profesor ya al-ustadz. Nah, beliau di Damaskus saat ini banyak meneliti dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang kita pelajari At-Tazhibnya, yang mazhab Abi Syuja, yang antum semua pegang itu buku kecil. Jadi di sini beliau nanti dapati pendapat yang lemah dalam mazhab Abi Syuja, beliau kuatkan nanti cari pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang dimasukkan dengan mazhab sini adalah mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Abi Syuja ini fikih dasar mazhab Syafi'i. Terus, ada lagi yang baca? Saya membiarkan tulisan aslinya berada di bagian atas lembaran kitab dan menempatkan tulisan saya di di catatan-catatan berarti yang disertai dengan nomor. Ya. Saya menamakan kitab ini At-Tarjih fi Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrir. Ini menunjukkan bahwa dalil adalah benang emas yang mengatur hukum-hukum syariah. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan amalan saya ini ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Mudah-mudahan Dia menjadikannya sebagai sedekah jariah untuk diri saya, kedua orang tua saya, dan orang-orang yang memiliki hak pada diri saya. Sesungguhnya Allah mampu melakukan apa yang Dia inginkan dan mampu melakukannya. Taib. Nah, sekarang kenapa kita pelajari fikih Syafi'i? Ini biar antum semua paham fikih dasar dalam mazhab ini yang ini dipakai di tanah air. Jadi nanti apa yang diterapkan oleh Matan Abi Syuja itu kita temukan di tanah air. Kalau di Jogja mungkin tidak terlalu diterapkan, ya. Namun bagi yang berada di daerah lain selain Jogja di sini, karena Jogja sudah berkembang sekali, kalau di daerah-daerah lain itu masih kelihatan sekali fikih Syafi'inya. Dan penerapan Matan Abi Syuja ini dapat ditemui di daerah-daerah yang lain. Contoh misalnya di Indonesia Timur itu antara azan dan iqamah itu cuma dibuat satu waktu saja. Azan selesai langsung iqamah. Untuk maghrib, maaf, untuk maghrib. Azan maghrib itu berkumandang, sudah setelah itu enggak pakai sholat-sholat sunnah. Langsung mengumandangkan iqamah. Nah, itu penjelasan dari Matan Abi Syuja nanti ada. Kenapa bisa sampai seperti itu? Dan nanti akan dikuatkan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Nah, sekarang bisa lihat muqaddimah dari Al-Qadi Abu Syuja. Baca aja di kitab yang itu yang tebal ya. Sama dengan di sini nanti ya. Dia baca yang terjemahan at-tadhibnya. Nah, baca terjemahannya saja, muqaddimah. Muqaddimah. Nah, ini perkataan dari Al-Qadi Abu Syuja, bukan dari Mustafa Al-Bugo. Mustafa Al-Bugo tadi. Sekarang yang pertama, Matan Abi Syuja, penulisnya Abu Syuja namanya. Terus baca. Segala puji bagi Allah yang Maha Sebesta Allah. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husayn bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah berkata, beberapa orang teman, semoga Allah menjaga mereka, memintaku untuk mengerjakan sebuah kitab ringkas tentang fikih mazhab Imam Syafi'i. Semoga rahmat dan keridhaan Allah Ta'ala terlimpahkan kepadanya, yang benar-benar ringkas dan pendek sehingga mempermudah bagi pelajar dalam mempelajari dan menghafalnya. Mereka juga memintaku untuk memperbanyak bagian-bagiannya dan membatasi permasalahannya. Maka dari itu, saya menyambutnya selain mengharapkan pahala dan berkat Allah Ta'ala menuju kebenaran. Sesungguhnya dia mampu melakukan apa yang diinginkannya, malam-malam kepada para hambanya dan hamba-hambanya. Taib. Berarti kesimpulan dari perkataan Abu Syuja, ini kitab lengkap atau kitab ringkas? Ringkas sekali. Jadi dibuat sangat-sangat ringkas. Ada permintaan dari beberapa rekannya minta supaya dia susun ya pembahasan dalam mazhab Syafi'i, kemudian dia susun dengan benar-benar ringkas. Nah, sekarang kita lihat kitab Thaharah. Kitab At-Thaharah, baca dari matanya. Macam-macam ayat. Ya. Ya, baca dari situ aja, baca dari ini. Ini kalau ada perbedaan kita nanti luruskan. Kitab At-Thaharah. Macam-macam ayat. Baik, baca terjemahannya langsung. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju dan air bulu. Nah, lihat perkataannya. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Ma'us sama. As-sama itu langit. Berarti air dari langit. Berarti air apa? Hujan. Yang pertama air hujan. Wa ma'ul bahri. Yang kedua itu air laut. Wa ma'un nahri, yang ketiga itu air sungai. Wa ma'ul bi'iri, yang keempat itu air sumur. Wa ma'ul aini, yang kelima itu air mata air. Kemudian yang keenam, wa ma'us salji, air salju. Kemudian wa ma'ul baradi, dan air embun. air embun. Coba lihat ada catatan kaki nomor 1 di bawahnya. Ya. Penjelasan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa bersuci itu bisa dilakukan dengan setiap air yang keluar dari bumi dan turun dari langit. Taib. Maka apa yang disebutkan 7 macam air tadi berarti contoh. Berikan catatan di situ. Ini contoh saja. Jangan antum cuma cari air ini saja. Wah, enggak ada itu di matan Abi Syuja. Air apa ini enggak ada ini? Air selokan enggak ada di sini. Ya. Misalnya masih bersih enggak ada najis misalnya. Oh, enggak ada itu cuma 7 saja. Ini enggak ada pembatasan. Namun di sini cuma menyebutkan contoh. Makanya Syekh Mustafa itu katakan, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah setiap air yang keluar dari bumi atau turun dari langit. Ya, air yang keluar dari bumi atau air yang turun dari langit. Selama itu masih asli air, maka boleh digunakan untuk bersuci. Ya, boleh digunakan untuk bersuci. Kita masih sebut itu air atau kita katakan air mutlak, berarti masih boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kenapa air di sini disebutnya lebih dulu? Karena air ini digunakan untuk berwudu. Wudu kita gunakan untuk sholat, maka air ini harus dipahami dulu. Maka dalam kitab bersuci para ulama itu bahasnya dari air terlebih dahulu. Nah, kemudian lihat ada penjelasan lagi dari Syekh Mustafa. Wal asl, hukum asal. Ya. Ya, beliau bacakan hadisnya situ. Setelah kalimat tadi. Dasar bolehnya bersuci dengan air ini adalah firman Allah Ta'ala, "Wa yunzilu 'alaykum minas samaa'i maa'an yutahhirukum bih." Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikanmu dengan hujan itu. Al-Anfal 11. Baik. Berarti dalilnya ditulis Al-Anfal ayat 11. Terus hadis-hadisnya lagi. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami pernah berlayar di lautan dan membawa sedikit air. Jika berwudu dengannya, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bersabda, "Huwa tahuru ma'uhul hilu maitatu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadisnya hasan sahih. Lihat, di sini sebutkan hadisnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW itu dikatakan, ditanya oleh para sahabat, "Kami itu berlayar dan stok air yang kami miliki cuma sedikit. Jika kami berwudu dengan air ini, kami jadinya haus. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Ditanya berwudu dengan air laut. Maka ketika itu Rasulullah SAW jawab, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut sifatnya dua. Yang pertama suci dan mensucikan. Yang kedua bangkainya pun halal. Yang pertama apa? Suci dan mensucikan. Yang kedua bangkainya pun halal. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Terus di bawahnya lagi. Halal bangkainya artinya adalah boleh dimakan binatang yang mati di dalamnya, seperti ikan dan selainnya, terserah harus disembelih secara syar'i. Baik. Pokoknya dihukumi setiap hewan yang hidup di laut. Termasuk juga di sini, ini kita bahas bangkainya ya. Padahal lagi bahas air. Rasulullah SAW cuma bahas ditanya air, tapi Rasulullah SAW jabarkan lagi. Biar yang tanya itu enggak tanya ulang lagi, terus bangkainya gimana? Rasulullah SAW langsung bawa lagi ke kalimat yang lain. Kalau dikatakan bangkainya itu halal, tadi yang dimaksudkan ini apa? Berarti ditemukan ikan itu tidak pakai proses penyembelihan, itu sudah dikatakan halal. Dan berarti semua hewan yang hidup di laut itu halal, walaupun ada yang punya nama sama dengan hewan yang hidup di darat. Contoh apa? Anjing laut. Apa lagi? Ada babi laut juga? Ada. Mungkin ada, mungkin. bulu babi mungkin, oh, bulu babi pada tajam, itu bisa dikonsumsi juga kalau durinya dihilangkan. Maka walaupun punya nama sama dengan hewan darat, pokoknya kalau hidup asalnya di laut, maka dihukumi halal bangkainya. Maksudnya halal bangkainya gimana? Tidak perlu pakai proses penyembelian. Dan ini dijabarkan bukan hanya hewan laut saja, setiap hewan air. Setiap hewan air, asalnya semuanya halal. Selama tidak beracun ya. Asalnya semuanya halal. Ya, kalau itu hidup di air, asalnya semuanya halal. Walaupun punya sama nama dengan hewan yang hidup di darat. Ya. Contoh misalnya kalau terapkan lagi untuk ya hewan yang tadi ada selain air laut, berarti air payau misalnya. Atau hewan yang ada di telaga misalnya. Lele juga berarti masuk kan? Masuk juga ini hewan air. Maka bangkainya pun halal. Jadi tidak ada proses penyembelian syar'i untuk ikan maupun untuk lele tadi, enggak ada. Enggak usah diajar-ajarkan. Kurang kerjaan saja. Cuma cari like kalau kayak begitu kalau zaman ini. Saya beritahu cara untuk nyembeli yang syar'i yang lemah lembut untuk lele. Ngapain? Kurang kerjaan. Ya, buat-buat masalah aja kan? Buat masalah. Lele aja kamu dapat di sungai itu ngapung gitu ya. Kamu ngambil mau makan itu juga boleh. Enggak perlu pakai penyembelian. Kamu patahkan ini lele, ini langsung kamu patahkan lehernya gitu. Mati. Dosa enggak? Bangkainya saja halal kok ngapain mikir dosa untuk itu? Dia enggak perlu apa untuk cara penyembelian enggak perlu. Itu namanya bangkai. Mati begitu saja. Kita cara apapun itu untuk membuat ini mati ya sudah. Dia dilepas dari air situ, dilepas, ditaruh saja gitu, kemudian lama-lama mati karena nggak ada air, ya sudah halal untukmu. Nah itu yang dimaksudkan tadi, hukum asal air laut yang dibahas di sini halal, berarti suci, maaf, suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Berarti kesimpulannya dari pembahasan tadi ini di poin nomor 1 ya, dari 7 air tadi kita simpulkan hukum asal air itu suci dan mensucikan. Dicatat itu. Hukum asal air itu suci dan mensucikan. Jadi sampai kita dapat sesuatu yang keluar dari hukum asal, baru hukumnya berubah. Nih, masuk kamar mandi. Kos-kosan misalnya, kok kelihatan jorok, namun ada airnya di situ. Saya boleh nggak pakai untuk bak ini yang berisi air ini, boleh nggak untuk wudu? Asalnya boleh. Sampai dipastikan di situ ada percikan kencing yang masuk, yang nanti merubah air tadi itu jadi bau kencing, atau ada rasa di situ yang berbeda, ya, karena najisnya tadi. Nah, itu baru jadi masalah. Namun asalnya, hukum asalnya untuk gunakan air ini bagaimana? Hukum asalnya boleh, itu suci dan mensucikan. Jadi dari 7 air tadi, semuanya hukum asalnya itu suci dan mensucikan. Boleh gunakan untuk wudu, boleh gunakan untuk mandi junub, boleh gunakan untuk mandi wajib, dibolehkan. Nah itu pembahasan awal kita, dan insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya.